kasihan pagerangan yang meniru bakat tersembun tak kala kau terjaga. Tada lagi tanda tanya, apakah esok bakal jadi milikmu? Dan sinar matahari merangkak bangkit tinggalkan kaki langit. Hari ini yang penuh harapan, berkemaslah tinggalkan masa silam yang dibelenggu kegelapan. Kepada langkah yang termangu dan kau bawa.